Mitra Bisnis, Indopos menulis, KPK menangkap basa dua hakim pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor menerima suap 150 juta di Semarang. Salah satu hakim tersebut mempunyai track record sepanjang tahun ini telah membebaskan 5 terdakwa korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Sangat memprihatinkan. Saya kecewa dan itu merupakan blunder bagi dunia peradilan kita. Saya lihat bahwasannya hakim-hakim Tipikor itu merupakan hakim-hakim yang masih muda-muda, yang jam terbangnya sebagai hakim masih rendah. Saya katakan jam terbangnya masih rendah karena saya dengar doanya itu bukan wakil karir, tapi dari hakim pengacara. Kemudian kemungkinan sebagai oknum pengacara, dia sudah biasa ngasih ini, ngasih itu kepada siapapun juga. Dan kebiasaan ini dilanjutkan dia sebagai hakim untuk bukan ngasih, tapi minta sini, minta sana, itu aja. Saya berpendapat bahwasanya mereka itu langsung harus dipecat dan dibawa ke pengadilan dan dihukum berat untuk menimbulkan efek jera. Di satu pihak menambah kepercayaan kepada KPK. Di lain pihak itu menimbulkan ketidakpercayaan kepada lembaga peradilan sendiri, terutama lembaga peradilan Tipikor itu aja. Lalu bagaimana Bapak menilai kualitas dari peradilan yang ada saat ini di Indonesia? Dengan adanya peristiwa itu, ternyata dunia peradilan kita belum mencapai posisi yang diharapkan itu aja. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sana ini. Dan saya yakin penyimpangan-penyimpangan itu masih banyak terjadi di lain-lain peradilan. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan timbulnya perilaku menyimpang dari para hakim ini disebabkan gaji hakim yang terlalu kecil atau kurang memadai? Itu bukan alasan. Kalau memang gaji tidak memadai, ngapain dia masuk hakim? Lebih baik dia memilih profesi lainnya yang cepat kaya itu aja. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.